بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Pada beberapa kesempatan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan mukaddimah pendahuluan yang diutarakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang di dalamnya terdapat begitu banyak faedah mengenai seluk-beluk kebid'ahan dan juga mengenai tingkatan-tingkatan dosa. Ada dosa kesyirikan, ada dosa kebid'ahan, ada pula al-kabair, dosa-dosa besar, ada as-saghair, dibahas dengan terperinci oleh beliau hafizahullah taala, dan sudah kita lewati faedah-faedah yang begitu baik, begitu bagusnya mengenai perkara-perkara tersebut. Maka setelah itu kita akan masuk kepada dalil pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, yaitu bab yang disebutkan judulnya sebelumnya, bab maja'anal bid'ata ashaddu minal kabair. Ya qawlihi ta'ala, bab bahwasanya kebid'ahan itu lebih parah daripada dosa-dosa besar. Ya qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat yang ke-48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni diperbuat suatu kesyirikan terhadap Allah, dan Allah mengampuni apapun yang di bawah itu, segala sesuatu berupa dosa yang di bawah kesyirikan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, disyarah ayat ini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berkata, al-bid'atu qad takunu syirkan, kebid'ahan bisa jadi berupa kesyirikan. Ya. Jadi kebid'ahan tersebut bisa jadi suatu perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Berarti perbuatan yang seperti ini, kebid'ahan yang seperti ini, menjadikan seorang pelaku kebid'ahan tadi keluar dari Islam. Ya. Karena kebid'ahannya berupa kesyirikan. Qala wa qad takunu duna dzalika. Dan bisa jadi di bawah itu. Ya. Di bawah kesyirikan. Tidak sampai taraf kesyirikan. Ya. Tidak sampai menjadikan pelakunya mempersembahkan ibadah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hiya aqsam. Maka kebid'ahan tersebut berjenis-jenis. Minha bid'atun syirkiyatun tukhriju minad din. Di antaranya kebid'ahan yang berupa kesyirikan yang akan mengeluarkan dari agama. Kadu'ai ghairillah. Contohnya seperti berdoa kepada selain Allah. Wal istighatsati bil amwat. Dan beristighatsah, meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati. Wa dzabhi lil qubur. Dan menyembelih untuk kubur. Fa hadhihi bid'atun syirkiyyatun la yaghfiruha Allahu illa bit taubah. Maka ini adalah bid'ah syirkiyyah. Kebid'ahan yang mengandung kesyirikan yang Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan taubat. Kecuali apabila orang tadi bertaubat dari perbuatannya. Khawani fiddi rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman terdahulu, kesyirikan-kesyirikan semacam ini tidak dinisbatkan kepada agama Islam. Ya. Diketahui dengan jelas. Ini agama Islam, yaitu agama Tauhid. Dan ini kesyirikan, bukan termasuk bagian dari agama Islam. Diketahui dengan jelas. Adapun pada zaman-zaman terakhir, dikarenakan semakin berlalunya zaman, maka pemahaman manusia semakin melenceng dari agama yang lurus. Maka kesyirikan-kesyirikan semacam ini mulai dianggap sebagai bagian dari agama Islam. Ya, waliyadzubillah. Ya. Yang awalnya murni agama Tauhid. Ya. Agama yang mengajarkan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk diibadahi. Ya, ini pemahaman generasi awal dari umat ini. Demikian pula beberapa generasi setelahnya. Ya. Namun pada masa-masa setelah itu, mulai bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan berupa kesyirikan. Kesyirikan dianggap sebagai bagian dari agama. Ya. Kalau pada zaman awal dari generasi Islam ini berdoa kepada selain Allah, bukan dianggap bagian dari agama. Ya. Namun pada zaman sekarang atau zaman-zaman sebelum ini juga, maka berdoa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada wali-wali, berdoa kepada orang-orang yang dianggap soleh, yang telah meninggal, ini dianggap sebagai bagian dari agama. Ya. Sehingga yang diingkari justru orang-orang yang mengingkari perbuatan tersebut. Mengatakan mereka ekstrim, mengatakan mereka yang mengingkari perbuatan kesyirikan tersebut sebagai Wahabi. Ya. Tidak mengetahui kedudukan orang-orang soleh. Ya. Membenci para wali dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Padahal jelas perbuatan seperti itu apabila dilakukan pada masa sahabat pasti akan diingkari oleh mereka. Ya. Apalagi oleh para ulama di kalangan para sahabat yang yaitu bukan termasuk ulama dari kalangan para sahabat pun mengetahui dengan pasti kemungkaran dari perbuatan seperti itu, berdoa kepada yang selain Allah. Karena kan di kalangan para sahabat ada yang ulama, ada pula yang tidak sampai kepada taraf ulama. Namun tetap sahabat adalah generasi yang terbaik. orang-orang yang bukan termasuk ulama, para sahabat pun akan mengingkari, mengetahui kemungkaran dari perbuatan yang seperti itu. Ya. Namun pada zaman ini justru orang-orang yang dianggap sebagai kiai atau ulama, ya, menyerukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, berdoa kepada selain Allah, menziarahi kubur untuk beristighatsah, ya, meminta pertolongan kepada orang yang di dalam kubur tersebut, ya, dan bahkan ada pula yang sampai memerintahkan untuk beristighatsah kepada dirinya, ya, mengajak untuk manusia untuk meminta tolong, meminta pertolongan apabila ada sesuatu yang menimpa mereka kepada dirinya. Maka inilah keadaan pada zaman sekarang dan juga pada zaman-zaman sebelumnya, setelah berlalunya generasi-generasi terbaik dari umat ini waliyadzubillah. Maka ini adalah kebid'ahan tentu saja, namun kebid'ahan, ya, yang berupa kesyirikan. Qala fa idza mata al-insanu 'alayha fa huwa mukhalladun finnar. Maka apabila seorang manusia itu mati dalam keadaan seperti itu, melakukan perbuatan bid'atun syirkiyah, fa huwa mukhalladun finnar. Maka dia kekal abadi di dalam neraka, sama seperti pelaku kesyirikan pada masa jahiliyah, karena perbuatannya sama, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan dengannya. Nah, ini umum, mencakup memang kesyirikan yang diakui pada zaman-zaman awal keislaman, generasi-generasi terbaik, bahwasanya itu kesyirikan, bukan termasuk bagian dari agama, ataupun kesyirikan yang, ya, dilakukan oleh sebagian orang, ya, pada zaman setelahnya sampai zaman sekarang ini yang dinisbatkan kepada agama. Ketika diperbuat kesyirikan, ya, baik itu memang dikenali itu bukan bagian dari agama pada zaman tersebut, dikarenakan masih murninya pemahaman manusia terhadap agama Islam ini, ataupun ketika sudah berlalunya zaman sehingga kesyirikan dianggap sebagai, ya, suatu yang lumrah dan termasuk bagian dari agama. Sama saja, tidak ada bedanya. Allah tidak akan mengampuni perbuatan tadi. Qala wa syirku ibtida'un. Dan kesyirikan secara umum adalah ibtida', ya, perbuatan kebid'ahan. Qala li'anna allaha jalla wa'ala khalaqal khalqa li'ibadatihi. Karena Allah jalla wa'ala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya. Ya. Semua manusia disyariatkan bagi mereka agama tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fa idza 'abadu ma'ahu ghairahu faqad ahdathu fi dinillahi ma laysa minhu. Ya. Maka apabila mereka beribadah bersama dengan peribadahan kepada Allah, beribadah pula kepada yang selainnya, maka mereka telah mengada-adakan dalam agama Allah sesuatu yang bukan termasuk bagian darinya. Karena dari Rasul yang pertama sebetulnya, agama yang diajarkan sama, agama tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing umat itu bagi mereka ada syariat-syariat yang tersendiri, namun tentang perkara tauhid sama dari satu umat ke umat yang lainnya. Ya, walaupun rincian-rincian syariat mungkin berbeda-beda, ya, ibadahnya berbeda, misalnya sholatnya mungkin tata caranya berbeda, puasanya bisa jadi juga tata caranya berbeda, ya. Namun tentang perkara tauhid, bahwasanya ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ini agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Maka apabila diadakan, ya, suatu perbuatan kesyirikan, maka ini adalah kebid'ahan sebetulnya, merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa hadza a'zamul bid'ah, dan ini adalah sebesar-besarnya kebid'ahan, itu apa? Kesyirikan. Qala fa syirku a'dhamul bid'ai, maka kesyirikan adalah kebid'ahan yang paling besar. Wal a'yadzu billah, li'annahu syar'u dinin lam ya'zanillahu bihi. Ya, dikarenakan dia telah mensyariatkan agama yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, tidak mensyariatkan yang seperti itu, tidak mensyariatkan peribadahan kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah tauhid. Baik, qala wa la yardha bihi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kesyirikan tersebut yang disyariatkan ya oleh sebagian manusia, bahwasanya adalah termasuk bagian dari agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menggariskannya dan mengakuinya, bahwasanya peribadan-peribadan tersebut boleh, peribadan-peribadan tersebut akan mendekatkan mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan para pelaku kesyirikan pada zaman jahiliyah mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Ya, tidaklah kami beribadah kepada mereka, ya, kepada berhala-berhala yang biasa mereka ibadahi, illa liqaribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami, yaitu berhala-berhala tadi, supaya bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Beribadah kepada yang selain Allah, tujuan mereka untuk supaya bisa didekatkan ya oleh para berhala-berhala tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ingin mendekatkan diri kepada Allah namun dengan kesyirikan. Maka ini tidak diragukan lagi merupakan kebid'ahan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan yang seperti itu, ya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Nah, ini ayat yang pertama yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullahu taala. Kemudian qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qawluhu taala, dan firman Allah taala. Ayat yang kedua yang dibawa oleh al-muallif rahimahullah. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhilla an-nasa bighairi 'ilmin. Surat Al-An'am ayat yang ke-144. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ada landasan ilmu. Nah, ini adalah ayat yang berhubungan mengenai bagaimana kebid'ahan itu bisa dinilai sebagai suatu perkara yang lebih parah daripada al-kabair. Disebutkan alasannya di dalam ayat ini. Ya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala wa min wujuhi kaunil bid'ati syarran minal kabirati, dan termasuk sisi mengapa kebid'ahan dikatakan lebih jelek daripada dosa besar, annal mubtadi'a yaftari 'ala Allahil kadzib, bahwasanya seorang mubtadi' itu mengada-adakan kedustaan atas Allah, ya, sebagaimana yang dibahas dalam ayat ini. Faman adzlamu, siapa yang lebih zalim dari seorang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah? Ya. Apa kedustaannya? Disebutkan setelahnya, wa yaqulu hadza syar'un. Dia mengatakan ini syariat. Hadza dinun, ini agama. Ya. Yang saya lakukan ini atau yang saya yakini ini, ya, yang berupa perkara bid'ah yang tidak termasuk bagian dari agama, dia mengatakan ini syariat. Ini agama loh. Ya, jangan ditinggalkan. Ya, jangan kamu mencelanya. Ini agama. Ya, hati-hati kamu mencelanya. Nanti di hari kiamat kamu begini dan begitu. Nah, berarti ini apa? Mengada-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Dan juga qala wa hadza fihi ajrun wa thawab. Ini ada pahala dan balasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan. Ya. Maka lakukan sebanyak-banyaknya. Jangan terluputkan pahala dari amalan ini. Padahal itu adalah amalan kebid'ahan yang ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang dilakukan dengan kebid'ahan tadi. Qala fa huwa yaftari 'ala Allahi al-kadzib, maka dia mengada-adakan kedustaan atas Allah. Qala bi khilafil 'asi, berbeda halnya dengan seorang yang bermaksiat. Fa innahu la yad'i anna hadha dinun, maka dia tidak mengklaim bahwa apa yang dia lakukan adalah termasuk bagian dari agama. Li'annahu ya'rifu annahu 'asin, karena dia mengetahui, mengakui bahwasanya dirinya adalah seorang yang bermaksiat. Qala ammal mubtadi'u fa huwa yaftari 'ala Allahi al-kadhib, adapun seorang mubtadi', maka dia mengada-adakan kedustaan atas Allah. Haitsu yaqulu inna hadha min ad-din, ketika dia mengatakan sesungguhnya ini adalah termasuk bagian dari agama. Wa inna hadha yuqarribu min Allahi subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya ini mendekatkan diri, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi di mana kebid'ahan lebih parah daripada dosa besar, ya. Itu bahwasanya ada unsur berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini agama, ini akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan ini keutamanya ini, lakukan itu keutamanya itu, ya. Lakukan zikir yang seperti ini, engkau akan terhindar dari ya, mara bahaya dan bala bencana selama sekian tahun lamanya, atau selama ya, hari ini, atau yang lain sebagainya. Ya. Menetapkan keutamaan-keutamaan, balasan-balasan, atau pahala-pahala yang akan didapatkan dari suatu amalan tertentu yang dilakukan dengan jumlah tertentu misalnya, atau dengan tata cara tertentu, ya. Padahal semuanya tidak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Kadzib. Kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan yang seperti itu. Tidak ada disebutkan di dalam syariat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan-balasan sebagaimana yang mereka sebutkan. Adapun seorang yang bermaksiat, ya, dia akan mengatakan ini maksiat, ini dosa besar. Ya. Saya tahu ini dosa besar. Ya. Saya tahu ini adalah suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengada-adakan kedustaan. Ya. Hanya dia terjatuh kepada syahwat hawa nafsunya, sehingga terjatuh di dalam dosa besar tersebut. Kemudian sisi yang selanjutnya yang masih diambil dari ayat ini, ya. Ternyata dari ayat ini ada dua sisi yang menunjukkan bahwasanya kebid'ahan lebih parah dari dosa besar. Ala summa innal 'asi la yuqtada bihi. Kemudian bahwasanya seorang yang bermaksud itu tidak dicontoh, tidak menjadi kudwah, tidak menjadi teladan bagi orang lainnya. Qala balin nasu yadhummunahu, bahkan manusia itu mencela orang yang bermaksiat. Bi khilafil mubtadi'i, berbeda halnya dengan seorang mubtadi'. Fa innahu yuqtada bihi atau yaqtadi bihi nasu wa yata'abbaduna bi bid'atihi, maka manusia itu mencontoh dirinya dan juga beribadah dengan kebid'ahan yang dia lakukan. Qala fa huwa syarrun min murtakibi al-kabirati, maka dia lebih jelek dari seorang pelaku dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa bighairi ilm. Maka siapakah yang lebih zalim daripada seorang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah, liudhillan nas, untuk menyesatkan manusia tanpa ada landasan ilmu. Ya. Jadi seorang yang mengadakan kedustaan tadi, mengajak untuk berbuat kebid'ahan tadi, ya, selain dia mengadakan kedustaan atas Allah, dia juga apa? Menyesatkan manusia, mengajak manusia untuk melakukan kesesatan tersebut, mengajak manusia untuk tersesat sebagaimana dirinya sudah tersesat sebelumnya. Ya. Dalun mudil. Itu apa? Dia tersesat dan dia menyesatkan orang lain. Qala li'annahum yattabi'unahu. Karena manusia akan mengikutinya. Khususan idza kana lahu nasibun minal ilmi. Ya. Terutama apabila dia memiliki bagian daripada ilmu. Ya. Lulusan Timur Tengah. Al-Azhar misalnya. Ya. Mengajak kepada solawat ini, solawat itu, ya, dan juga mengajak untuk mengadakan maulid Nabi, ya, dan juga perayaan-perayaan yang lainnya, dan juga menghasung untuk merayakan haul, ya, kematian wali fulan, tidak apa-apa datang, ya, tidak apa-apa untuk kemudian, ya, ikut berkumpul di sana setiap tahunnya, ya, seorang lulusan Al-Azhar misalnya, atau bahkan misalnya dari, ya, lulusan Saudi Arabia misalnya, Jamiah Islamiyah, walaupun dia di Jamiah Islamiyah, ya, tidak berarti bahwasanya akidahnya lurus, tidak berarti berarti dia di atas sunnah, tidak. Bisa jadi dari awalnya sudah, ya, mengamalkan amalan-amalan kebidahan dan juga bercokol pada pikirannya pemikiran-pemikiran kebidahan sehingga ketika pulang pun tetap berada di atas kebidahan tersebut, ya, menyeru kebidahan kepada kebidahan ini atau kebidahan itu, ya, dalam keadaan dia sudah memiliki ilmu. Bagaimana manusia tidak tertipu dengan orang yang seperti ini keadaannya? Ya. Seorang yang dianggap sebagai alim, ulama, ya, seorang dai kondang masyhur, ya, maka banyak manusia yang akan tertipu. Qala aw indahu ibadatun wa tuqan wa wara'un, dan bahwasanya dia adalah seorang yang memiliki ibadah dan ketakwaan dan wara', ya, ibadahnya rajin, ya, banyak bersedekah, ya, tidak pernah kelihatan bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya pun zuhud misalnya sederhana. Akan tertipu manusia melihat keadaan orang yang seperti ini. Dan juga manusia akan tertipu dengan penampilan. Melihat bahwasanya dia memakai sorban, memakai jubah. Jubahnya selalu putih. Ya, diselampirkan selendang hijau misalnya. Dan juga kemudian, ya, terkadang juga ada amalan-amalan sunnah yang dia lakukan, memelihara jenggot, pakai sirah isbal, juga terkadang bersiwak, dan yang lain sebagainya. Orang-orang akan tertipu. Ya. Ini orang soleh. Ya. Orang yang seakan-akan ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa perkara tertentu. Ya. Namun kemudian menyelisihi dalam banyak perkara atau menyelisihi dalam perkara yang, ya, sangat fundamental seperti tauhid, tidak menyeru kepada tauhid, justru menyeru kepada tawassul yang syirik misalnya. Qala fannasu yaqtaruna bihi wa yaqtaduna bihi fi bid'ahi, maka manusia akan tertipu dengannya dan akan mengikutinya dalam perkara kebid'ahannya. Ya, semakin banyak manusia yang akan terjerumus apabila ada muncul tokoh-tokoh yang seperti ini. Ya. A'immatul mudillin. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Wa innama akhafu ala ummati a'immatul mudillin. Ya. Sesungguhnya aku takut atas umatku ini ada imam-imam yang menyesatkan. Ya. Dianggap tokoh, namun justru menjerumuskan umat Islam semakin jauh ke dalam kebid'ahan. Dianggap tokoh, dianggap seorang ulama, namun justru menjerumuskan manusia, menjerumuskan umat Islam ke dalam perkara-perkara yang sebetulnya merupakan kesyirikan. Nah, ini sangat berbahaya ya, orang-orang yang seperti ini keadaannya. Para tadi. Nah, qala bi khilafi zani, berbeda halnya dengan seorang yang berzina. Wa syaribil khamri, dan seorang peminum minuman keras. Fahadhihi kabair, maka perbuatannya adalah kabair, dosa besar. Wan nasu la yaqtaduna bifa'iliha, dan manusia tidak akan mencontoh ya, perbuatan orang yang seperti ini ya. Yang akan terbawa cuma orang-orang dekat saja yang memang ada dalam lingkaran pertemanan dengan orang-orang yang seperti itu ya. Adapun orang-orang keumuman tidak akan mengatakan, "Wih, orang itu bagus sekali, setiap hari minum minuman keras, wah ya, begitu mengagumkan ya. Orang tersebut bagus sekali, setiap hari, setiap malam itu pergi ke tempat judi." Tidak ada yang bilang seperti itu ya. Justru yang ada apa? Orang itu tiap hari, tiap malam ya, kerjanya bermaksiat terus ya. Kalau siang hari menzalimi orang lain ya, merampok dan lain sebagainya. Kalau malam hari berjudi, berzina, minum keras, minum minuman keras dan lain sebagainya. Celaan-celaan yang datang kepada orang seperti ini. Beda dengan mubtadi' yang ada adalah pujian dan acungan jempol ya. Harum namanya di tengah manusia, harum namanya di tengah-tengah masyarakat ya. Adapun ahlul ma'asi, ahlul kabair ya, namanya tercoreng di tengah masyarakat. Jadi tidak ada yang mengikutinya kecuali orang-orang yang berada di lingkup pertemanannya, dan itu cakupan yang relatif kecil ya. Tidak terlalu besar madarat dari seorang yang terjatuh kepada al-kabair. Nah, qala bal yamqutunahu wa yadhummunahu, bahkan manusia itu membenci orang tadi dan mencelanya. Fahadha aydan min wujuhi kaunil bid'ati syarran min al-kabirah, maka yang seperti ini juga sisi di mana mengapa dikatakan kebid'ahan itu lebih jelek daripada al-kabirah, daripada dosa besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dalam bab ini masih ada satu ayat sebelum nantinya kita akan masuk kepada hadis-hadis dalam bab ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan ya, pembahasannya pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.